بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Pada kesempatan ini merupakan sesi yang keempat dari daurah kita tentang pendidikan anak-anak. Kita lanjutkan bab as-sitr wal hijab, yaitu tentang menutup aurat atau pendidikan terhadap anak-anak kita, terutama al-banat, anak-anak perempuan, untuk membiasakan menutup aurat. Disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, tadi kita telah singgung pertama terkait menutup aurat, yang kedua terkait tidak menyerupai, ya, tasyabbuh dengan kaum lelaki, wal kuffar, dan juga menghindari tasyabbuh dengan orang-orang kafir, ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan dalam bab pakaian, bukan hanya bab aurat, tapi juga ada hal yang lain, yaitu bab tasyabbuh. Sehingga pakaian itu adalah pakaian yang tidak ada unsur tasyabbuh untuk yakni menyerupai orang kafir dan juga orang-orang fasik, ya. Demikian pula tidak menyerupai kaum lelaki bagi kaum wanita. Maka sebaliknya pula, pakaian yang untuk mereka laki-laki jangan pula menyerupai pakaian kaum wanita. Begitu. Kemudian beliau katakan, wasababun li fitnati syababi wal igra. Bab pakaian wanita yang tidak sesuai dengan syariat ini juga menjadi sebab fitnah bagi asy-syabab, bagi kaum lelaki, bagi anak-anak muda lelaki, ya. Lihat perempuan yang tidak memakai pakaian secara syar'i, ini adalah fitnah, menjadi ujian bagi kaum lelaki dan akan menjerumuskan kaum lelaki kepada maksiat. Dan ini seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adar 'alal rijali minan nisa. Tidaklah ku tinggalkan setelah wafatku suatu ujian bagi kaum lelaki yang lebih berat daripada godaan kaum wanita terhadap mereka, ya. Jadi berat, ya, bagi kaum lelaki ini ujian berat. Makanya pakaian syar'i itu menjadi salah satu solusi, ya, salah satu solusi untuk mengurangi fitnah bagi kaum lelaki. Nah, jadi anak-anak kecil sejak itu sudah kita didik untuk berpakaian dengan pakaian syar'i. Wa alaina an na'mura bi wad'i mindilin yani qita' ala ra'siha mundu sabi'ah min umriha. Nah, jadi sejak umur 7 tahun kita ajari dia memakai kerudung, walaupun kerudung kecil, ya. Di sini istilahnya mindil atau qita'. Mindil itu ya mana asalnya adalah itu sapu tangan, ya, kecil. Ya, mungkin kerudung kecil. Awalnya begitu. Ketika dia umur 7 tahun sudah pakai kerudung, tapi masih hanya sebatas itu. Ya. Wa bi taghtiyati wajhiha indal bulugh. Nah, ketika nanti sudah balik mulai kita perintahkan untuk menutup wajahnya. Ya, tentunya ini dengan perbedaan pendapat ulama apakah itu wajib atau sunnah. ya, namun andai pun atas pendapat bahwa itu sunnah, ya disunahkan untuk mulai dari umur balig sudah memakai cadar, ya, apalagi atas pendapat yang mewajibkan, ya. Wabil libasil aswad as-satir at-tawil al-fadfad. Kemudian juga dibiasakan untuk memakai pakaian berwarna hitam. Ya, sesungguhnya untuk warna ini bukan suatu yang wajib, ya. Mungkin hitam, mungkin biru, mungkin abu-abu atau apalah, yang penting pakaian-pakaian itu adalah pakaian yang juga mendukung tertutupnya aurat, ya. Nah, as-satir, as-satir yakni yang menutup aurat wanita, at-tawil yang panjang, al-fadfad yang lebar. Ya, artinya bukan pakaian yang sempit, ketat menutup aurat tapi membentuk auratnya, jangan. Nah, kerudung wanita adalah syaratnya ini, fadfad, fadfad itu lebar, ya. Lebar. Alladhi yahfadhu syarafaha, yang itu akan menjaga harga diri dan kehormatannya. Ya. Nah, ini dalam ayat Al-Qur'an di sini beliau akan sebutkan. Wa hadzal Qur'anul Karim yunadil mu'minat jami'an bil hijab. Ini dalam ayat Qur'an, ya. Memanggil kaum mukminat, wanita-wanita yang beriman semua, bil hijab, untuk mengenakan, memakai hijab. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istri istri-istrimu, azwajik wa banatik, katakan pula kepada anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, demikian pula kepada istri-istri kaum mu'minin semua. Jadi kalau begitu, ya, semua wanita begitu. Apa perintah Allah? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, bahwa mereka yudnina 'alaihinna min jalabibihin, jilbab mereka mereka turunkan. Jadi ya, memakai kerudung, maksudnya pakai kerudung sampai tertutup apa kepala mereka, kemudian leher mereka tertutup. Jadi dulu mereka terlihat sini, ya, seperti orang-orang itu pakai, sebagian kaum muslimat, ya, pakai kerudung hanya selendang kecil di atasnya, sini terbuka semua kelihatan. Nah, turun ayat ini sehingga tertutup, ya. Mungkin atas dahi sini, kemudian layar ini tertutup, ya, sehingga yang terbuka hanya muka mereka saja. Nah, disinilah kemudian letak perbedaan ulama, apakah muka ditutup itu wajib atau sunnah, begitu. Tapi untuk ini layar semua harus tertutup, itu wajib, itu sesuatu yang jelas, ya. Nah, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Hal itu lebih dekat untuk dikenali mereka, oh ini wanita mukminah beriman, orang-orang yang ahrar, merdeka, bukan sahaya, budak sahaya dari orang-orang beriman, bukan. Jadi berbeda juga di situ nanti pakaian untuk orang-orang yang merdeka atau budak, hamba sahaya maksudnya, beda. Fala yu'dzain, sehingga mereka tidak diganggu. Nah, ini hikmahnya. Jadi tadi beliau katakan terjaga kehormatannya, harga diri mereka terjaga. Tidak sembarangan orang mau mengganggu. Tahu ini wanita-wanita ahrar, orang-orang merdeka, bukan budak hamba sahaya, bukan. Ya, sehingga orang yang jahat mau mengganggu, berpikir dia ini di belakang mereka ada suaminya, ada kaumnya, dan begitu. Tidak sembarangan orang-orang mau mengganggu. Alhamdulillah sampai sekarang pun ketika ada seorang wanita muslimah yang berpakaian sesuai syar'i, mereka juga lebih terhormat. Ya, orang juga tidak sembarangan mau menggoda, mau mengganggu. Yang mengganggu ya tetap ada, tapi sangat sedikit ya. Mereka yang benci kepada sunnah yang mengganggu, bukan orang sekedar jahil mengganggu wanita, tapi orang yang benci kepada sunnah kalau zaman sekarang ya. Taib, walhasil pada surat ini Al-Ahzab ya, ayat 59, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum wanita untuk menutup aurat. Wa yanhallahu al-mu'minat 'anit tabarruj was-sufur. Kemudian di dalam ayat pula di surat Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 33, Allah pun melarang kaum wanita mukminah anit tabarruj was-sufur ya, melarang bertabarruj dan sufur. Sufur yakni tabarruj dan sufur yang membuka dan bersolek apa istilahnya, berdandan ya, apa sama istilahnya di sini, sama berdandan yang itu tidak diperbolehkan ya, di luar rumah kemudian seperti itu. Ini menambah ujian bagi kaum lelaki ya. Pakai parfum ya, minyak wangi ya, melewati kaum lelaki, ini jelas membuat semakin tergoda kaum lelaki dengan adanya hal-hal semacam itu. Makanya dalam Islam dilarang, bahkan wanita yang keluar dengan parfum sudah teranggap zaniyah ya. Dia berbuat zina dengan itu. Ini menggoda kaum lelaki, membuat lelaki terjerumus dalam dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj seperti wanita-wanita di zaman jahiliyah dulu. Al-jahiliyatul ula, jahiliyah yang pertama. Walhasil di sini Allah Azza wa Jalla melarang kaum mukminat untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi memang ada hukum-hukum yang khusus ya bagi kaum mukminah yang berbeda dengan lelaki. Kalau kaum lelaki di sini memakai wewangian bagus ya, dan itu sunnah Nabi ya. Tapi bagi kaum perempuan, bagi kaum wanita, justru kalau di luar rumah ini sesuatu yang terlarang ya. Baik, dalam berpakaian juga ada tuntunan yang khusus bagi kaum wanita. Baik. Dan di masa ini mungkin banyak ujian, banyak cobaan dari sisi apa? Ya, istihza ya. Dari orang-orang yang benci terhadap sunnah. Istihza yakni mengolok-olok, meremehkan, merendahkan, memusuhi, yakni berkata dengan perkataan yang menyakitkan ya. Ini di zaman sekarang itu. Ya, apalagi wanita yang bercadar mungkin di sebagian tempat masih sangat asing, sehingga banyak orang yang juga memusuhi ya. Nah, ini perlu bersabar ya. Kaum wanita perlu bersabar ketika berpakaian dengan pakaian syar'i. Jangankan bercadar, andai pun belum sampai bercadar tapi sudah sesuai syar'i juga sangat asing, sangat aneh di sebagian masyarakat. Nah, ini tetap harus bersabar, harus tetap istiqomah dengan pakaian muslimahnya. Kemudian berikutnya Selanjutnya nomor 2, tausiyatul aulad an yaltazima kullu jinsin bilibasihil khas liyatamayyaza 'anil jinsil akhar. Nah, masih berkaitan dengan pakaian, yaitu bahwa hendaknya tiap-tiap jenis, yakni yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk memakai pakaiannya yang khusus, yang khas bagi mereka masing-masing. Liyatamayyaz 'anil jinsil akhar, agar berbeda dengan jenis yang lain. Jadi laki-laki pakai pakaian laki-laki, perempuan pakai pakaian perempuan. Ya. Wa an yabta'idu 'an libasil ajanib. Ini maksudnya sejak kecil juga harus terdidik untuk itu, ya. Tidak boleh anak perempuan pakai pakaian laki-laki walaupun masih kecil. Begitu pula sebaliknya. Ya. Anak laki-laki pakai pakaian perempuan walaupun masih kecil. Tidak boleh. Wa an yabta'idu 'an libasil ajanib wa azya'ihim kal bintalil dhayyib. Nah, sebelum itu bab ini juga efek, ya, secara efek akhlak di samping bab hukum ini juga akan mengubah tabiat nanti, ya. Kalau anak laki-laki pakai pakaian perempuan, lama-lama jadi mukhannath, banci nanti itu bisa, ya. Jadi semacam itu. Sebaliknya juga perempuan yang pakai pakaian laki-laki, ya, nanti juga bisa berubah tabiatnya. Jadi perempuan tapi tabiatnya semacam laki-laki nanti. Ya, jadi tomboy kalau di sana istilahnya. Ya. Sama. Ini bahaya nanti. Dan kalau sudah seperti itu nanti mengarah kepada naudzubillah LGBT nanti. Mengarah kepada itu. Alhasil ini namanya apa, ya, pelanggaran terhadap syariat. Ini akan berdampak, berikutnya akan berdampak dan menyeret kepada keburukan-keburukan yang lain. Ya, jadi awalnya dari pakaian, nanti bisa kepada naudzubillah akhlak dan pelanggaran agama yang sangat buruk. Ya. Baik. Kemudian juga di sini kata beliau rahimahullah, wa an yabta'idu 'an libasil ajanib wa azya'ihim kal bintalil dhayyiq. Nah, perlu menjauhi juga pakaian al-ajanib. Ajanib itu orang-orang luar, ya, maksudnya di sini selain muslimin, pakaian orang-orang barat, orang-orang Eropa, orang-orang yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Ya, mereka hanya melihat pada mode, model dan seputarnya, bagaimana yang menurut mereka itu bagus, indah, baik, tapi itu sangat jauh dari adab-adab Islam. Nah, kita harus menjauhi itu, ya. Sekali lagi, walaupun masih kecil, belum terkait dengan hukum. Tidak dapat di sebagian tempat, walaupun di negeri-negeri Islam, ya, sana di sebagian masyarakat Arab, bahkan yang mungkin secara umum Islam, ya kan, ketika dewasa mungkin pakai hijab, tapi ketika anak-anak mereka sebagian pakaiannya pakaian-pakaian ala barat sana. Ini tidak baik. Ini hal yang tidak baik, ya. Kalbin talib dayik, intinya semisal semacam pakaian-pakaian yang sempit, ya, yang membentuk aurat. Wa ghairu dhalika minal adati dharrah, dan selain itu dari al-adat ad-dharrah, kebiasaan yang bermudarat, yang tidak baik, bermudarat. Fa bil hadits sahih, dalam hadits yang sahih disebutkan Nabi SAW bersabda, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW melaknat al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Melaknat kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita. Ya. Nah, di sini kaum lelaki menyerupai kaum wanita. Dalam hal apa? Ya macam-macam, di antaranya pakaian. Dalam berpakaian di antaranya. Ya. Jadi jangan sampai kita didik anak-anak kita dengan hal itu sejak kecil. Atau dalam akhlak ya dan kebiasaan. Nah, sekarang juga kita dapati kaum lelaki pakai anting ya. Pakai kalung seperti kaum wanita, nanti apalagi hal-hal yang menyerupai mereka. Jangan. Baik. Nanti juga ada mungkin ya apalagi yang sudah mukhannas, makhnuth, sudah banci itu sudah full sudah. Full semuanya menyerupai perempuan. Ngomongnya saja kayak perempuan. Na'udzubillah. Baik. Wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Juga sebaliknya, kaum wanita yang menyerupai lelaki. Ya. Baik. Ini juga dilaknat ya. Na'udzubillah. Wala'anal mukhannatsin minar rijal. Nah, mukhannats ini. Mukhannats ya itu dari banci itu, ya. Lelaki yang menyerupai kaum wanita dalam mungkin cara berjalannya, berkatanya, bahkan sekarang na'udzubillah mungkin dengan cara-cara tertentu bagaimana sampai bentuk tubuhnya pun seperti wanita, ya kan? Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan banyak yang semacam itu sekarang mungkin ada komunitas-komunitas ya, apalagi dengan maraknya LGBT ini, na'udzubillah. Aduh, na'udzubillah. Baik. Wal mutarajjilat minan nisa. Nah, ini lawannya. Kalau mukhannatsin, ini yang lelaki menyerupai wanita. Adapun mutarajjilat itu perempuan yang menyerupai lelaki, ya. Tomboy tadi. Minan nisa dari kaum wanita. Walhasil ini semua keluar dari kudrat. Keluar dari kodrat mereka sebagai lelaki maupun sebagai wanita ya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, sehingga sekali lagi bagi anak-anak kita, kita harus sejak kecil menjauhkan mereka dari perilaku, dari perbuatan, dari pakaian yang mengarahkan kepada hal-hal tersebut. Baik, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari mereka ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Nah di sini untuk menyerupai orang-orang kafir, orang-orang fasik ya. Sekarang bab tasyabbuh di sini di masyarakat kita, orang-orang fasik pun memiliki ciri-ciri khas ya. Ciri-ciri yang khas mereka. Nah, ini harus kita jauhi kebiasaan mereka, orang-orang fasik, dalam bab berpenampilan, berpakaian, ini juga harus kita jauhi. Alhamdulillah kita, ajaran agama kita sudah ada tuntunan ya, ulama kita dalam buku-buku fikih ada pembahasan misalnya kitabul libas. Kitabul libas, apa artinya kitabul libas? Kitab itu bab-bab ya, yang membahas tentang libas, pakaian. Mana pakaian yang syar'i, seperti apa, mana pakaian yang tidak syar'i. Itu sudah ada bab khusus di buku-buku fikih para ulama. Ya. Apa yang diperbolehkan atau bahkan dianjurkan, ya. Dan apa yang dilarang. Sutra bagi lelaki dilarang, tidak boleh isbal, ya kan misalnya. Tidak boleh ini misalnya menyerupai kaum kafir. Itu beberapa hal yang dilarang dalam pakaian. Dianjurkan misalnya pakaian warna putih misalnya. Ya, dan seterusnya. Walhasil itu sudah ada tuntunannya dalam ajaran agama kita. Jadi kita jangan terbawa oleh kebiasaan suatu masyarakat dalam berpakaian ya, mengikuti mereka orang-orang kafir. Ya. Nah. Baik, selanjutnya. Bab al-akhlak wal-adab. Pendidikan dalam bab akhlak dan adab. Ya. Ini suatu hal yang juga sangat penting untuk diajarkan kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita. Ya. Bab akhlak dan adab. Di antara adab-adab yang perlu dibiasakan anak-anak kita, penulis rahimahullah mengatakan, nu'awwidu tifla isti'mala al-yadil yumna. Membiasakan anak-anak untuk menggunakan tangan kanan. Fil akhdhi wal ata. Dalam al-akhdh wal ata. Ya. Mengambil, menerima, wal ata dan membagi, memberi. Ya. Nah, ini yang mungkin yakni sebagian orang belum mengetahui tentang hukumnya. Dia mungkin secara kebiasaan ya sudah melakukan ya, memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan, walaupun karena belum mengerti bab hukum secara tuntunan agama akhirnya kadang memberi dengan tangan kiri, menerima juga tangan kiri. Nah ini tidak sesuai dengan tuntunan agama kita. Subhanallah, ini agama kita luar biasa ya. Bab-bab semacam ini diperhatikan dan ini masuk dalam tuntunan yang ditekankan dalam agama kita. Bahkan yang ini tersebut dalam hadis Nabi SAW, beliau SAW mengatakan, liyakul ahadukum biyaminih. Wal yashrab biyaminih, wal yakhud biyaminih, wal yu'ti biyaminih. Hendaknya salah satu dari kalian makan dengan tangan kanan. Ya. Wal yashrab biyaminih, minum dengan tangan kanan. Wal yakhud biyaminih, mengambil dengan tangan kanan. Wal yu'ti, membagi, memberikan juga dengan tangan kanan. Begitu. Ya. Fa inna syaitana yakulu bishimalih. Wa yashrabu bishimalih, wa yu'ti bishimalih, wa yakhud bishimalih. Karena syaitan dia makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, ya, memberikan dengan tangan kiri serta menerima pun dengan tangan kiri. Nah, itu kebiasaan syaitan. Ya. Jadi ini harus kita ketahui, ya. Ini hukum syar'i, bukan hanya kebiasaan di masyarakat atau umumnya masyarakat memberi dengan tangan kanan, menerima dengan tangan kanan. Ini adalah hukum syar'i, sehingga kita harus pertahankan. Ya. Baik, dan kita didik anak kita untuk seperti itu, dengan tangan kanan. Ya. Wal akal wa syarab, makan dan minum. Nah ini juga sesuatu yang jelas sebetulnya dalam syariat, juga sebagian orang sudah mulai meremehkan, ya. Mulai menggampangkan, minum tangan kiri, berdiri lagi, ya. Baik. Wa an yakuna qa'idan. Lalu ketika makan dan minum pun dengan duduk, jangan dengan berdiri makan, berdiri minum. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sekali-kali seseorang dari kalian minum dengan berdiri. Bahkan sebagian hadis menyebutkan ketika ada seorang sahabat minum sambil berdiri, Nabi katakan kepadanya, kih, kih, muntahkan, muntahkan. Sudah masuk ini, minum sudah masuk, disuruh muntahkan oleh Nabi. Kenapa? Karena dia minum sambil berdiri. Nah, ini dalil yang sangat kuat bagi sebagian ulama bahwa hukumnya wajib, ya, minum dengan duduk. Artinya haram, ya, minum dengan berdiri, sambil berdiri. Ya, sebagian ulama membolehkan, tapi dhaif pendapat yang membolehkan minum sambil berdiri, dhaif, lemah. Kenapa? Karena di sini Nabi sampai menyuruh sahabat itu untuk memuntahkan sesuatu yang sudah diminum karena dia berdiri. Mungkin ada yang mengatakan Nabi pernah berdiri minum ketika haji. Ya, tapi itu kondisi khusus. Ketika haji mungkin banyak, ya, ramai orang, ya, kondisi tertentu. Jangan kemudian itu dijadikan hukum yang umum sementara ada hadis yang jelas dengan mengatakan la yashrabanna, jangan sekali-kali minum sambil berdiri. Dan ada yang sampai diperintahkan untuk memuntahkan tadi. Ya. Baik. Walhasil di sini kita didik anak-anak kita untuk membiasakan kebiasaan baik tersebut, ya. Makan minum dengan tangan kanan, dengan duduk. Wa an yusammi Allah fi awwalihi wa yahmadahu fi akhirihi. Kemudian juga jangan terlupakan untuk menyebut nama Allah di awal dia makan, minum, dan memuji Allah di akhirnya, ya. Ada bacaan-bacaan yang diajarkan dalam Islam bagaimana adab-adab makan dan minum, ya, baca basmalah, ya kan. Kalau lupa di awal kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau awwalahu wa akhirahu. Ya, selesai makan baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah atau alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Walhasil ada beberapa tuntunan bacaan dari Nabi. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk membaca bacaan-bacaan tersebut. Ya. Baik. Di suatu saat Nabi SAW melihat anak-anak. Ya, dia masih kecil kemudian makan. Ya. Makan di suatu tempat, ya, nampan yang besar. Tangannya sana kemari, dia ambil sini, ambil sini, ambil sini. Maka Nabi katakan kepada anak tersebut, nah, ini mengajarkan kepada anak-anak Nabi, ya, ya gulam. Nah, gulam itu apa? Gulam itu anak masih kecil, ya kan. Samillah, baca basmalah dulu. Belum makan, baca basmalah. Wakul biyaminik, lalu makan dengan tangan kanan, ya. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Jangan tanganmu ke sana kemari. Makan yang terdekat. Bismillah, tangan kanan, makan yang terdekat. Nah, begitu. Nah, ini Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengajari anak-anak adab-adab makan. Begitu, ya. Baik. Kemudian yang kedua, ta'widul walad an-nadhafah. Mengajarkan kepada anak-anak itu juga an-nadhafah, kebersihan. Ya. Fayaqus adh-adhafirahu. seperti apa bab kebersihan yang diajarkan, yang kita didik anak-anak kita dengan hal tersebut. Di antaranya bab al-adhafir, kuku, ya, memotong kuku. Dan ini termasuk fitrah, khamsun minal fitrah. Lima termasuk dari ibadah fitrah, di antaranya adalah qassul adfar, memotong kuku. Jadi diajarkan untuk membiasakan potong kuku. Ya. Jangan kuku-kuku panjang, nanti ya pertama itu tidak sesuai syariat, kedua juga akan menyimpan kotoran, ya kan? Anak-anak kita tahu main pasir, main macam-macam lah, tanah. Ya. Sehingga menyimpan kotoran dan menjadi penyakit nanti. Ya, cacingan dan seterusnya. Wa yaghsil yadayhi qabla at-ta'am wa ba'dahu. Kemudian di antara bab kebersihan, nadhafah, ya, sebelum makan diajarkan untuk cuci tangan. Ya, setelah makan pun cuci tangan. Begitu. Wa ta'limul istinja wa akhdhul waraq ba'dal bauli liyamsahahu awil ghusl bil ma'i li tasihha salatuh. Ya. Kemudian bab istinja, ya. Istinja, bersuci dari kencing, ya. Buang hajat, diajarkan bagaimana bersuci darinya. Cebok, bersuci darinya. Ya. Dengan air, tata cara, dan itu dalam bab fikih, ya kan, diajarkan. Litasihha salatuh, supaya salat itu pun menjadi sah, ya. Jangan sampai karena najis atau karena tidak suci. Nah, sehingga salatnya mungkin ya, salatnya tidak sah, ya, menurut sebagian ulama, karena tidak ada taharah. Wala yunajjis libasahu, juga supaya tidak membuat najis pakaiannya. Walhasil diajarkan bagaimana bersuci dari buang hajat, dari kencing, dan yang semakna dengan itu, hal-hal yang buat najis. Kemudian yang ketiga, anna talattafa fi nushina lahum sirra. Anna talattafa fi nushina lahum sirra. Agar kita berlemah lembut dalam menasihati anak-anak itu, sirran, secara tersembunyi. Ya. Baik, jadi kita beri nasihat dia secara tersembunyi, artinya apa, tidak di hadapan yang lain, nanti dia mungkin malu, ya. Nanti dia justru tidak menerima nasihat kita. Wa an la nafdahahum in akhta'u. Jangan kita nafdah, nafdah itu ya membuka kepada yang lain, artinya membuat ia malu di hadapan orang lain. Jangan. Ketika menasihati anak-anak, jangan sampai kita menasihati anak-anak tersebut yang membuat dia malu di hadapan orang lain. Jangan. Ya. Fa in asarru 'ala al-'inad tarakna al-kalam ma'ahum thalathata ayyam wa la nazid. Kalau dia terus asarru 'ala al-'inad, sebagian anak dinasihati, ya, tidak mau menerima. Justru inat, inat itu ya dia apa ya, menolak, intinya menolak dia. Ya, tidak menerima. Maka kita taroknal kalam ma'ahum thalathata ayyam. Kita diamkan dia, tidak mau bicara dengannya. Kita tidak bicara dengannya selama 3 hari, tidak lebih dari itu. Ya, ini istilahnya dihajar, ya, dalam syariat. namanya hajar. Dilakukan hajar 3 hari kita tidak bicara, tidak ya berbicara dengannya, tidak cakap dengannya selama 3 hari. Namun tidak lebih daripada itu, karena Nabi SAW membatasi hanya 3 hari. Ya. Tentunya ini juga ada perinciannya lagi, namun terutama di sini terkait dengan pendidikan anak-anak ya yang masih kecil. Kalau sampai lebih dari 3 hari mungkin bisa berakibat buruk terhadap kejiwaan si anak tersebut. Ya. Sehingga semakin jauh dari orang tua, ya, dan mungkin benci pada orang tuanya dan seterusnya. Alhasil di sini beliau mengatakan cukup 3 hari tidak lebih kalau dia tidak mau menerima nasihat. Baik. Rabi'an yang keempat, amrul aulad bisukut indal adzan wa ijabatil muadzin limithli ma yaqul. Kita ajarkan kepada anak-anak itu untuk diam saat mendengar azan. Wa ijabat al-muadzin, dan menjawab azan bimithli ma yaqul, seperti yang diucapkan oleh muadzin. Baik, ini ya adab, tapi adab kaitannya dengan bab syariat sholat dan azan ya. Masih kaitannya dengan itu. Jadi mendengar azan, memang diam mendengar azan dan kita menjawab atau menirukan muadzin itu secara hukum wallahu alam tidak wajib, tapi ini adalah sunnah. Namun kita harus biasakan ini ya. Azan kita diam, dengarkan azan kita jawab azan, kita ikuti muadzin. Nabi SAW mengatakan idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqul al-muadzin. Kalau kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, ucapkan seperti yang dia ucapkan ya, katakan seperti yang dia ucapkan itu. Baik. Kemudian thumma shala 'ala an-nabi. Selanjutnya adalah bersolawat ya. Setelah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bersolawat, kemudian doa, berdoa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Rawahu al-Bukhari. Ya. Kita ajarkan kepada anak kita supaya menghafal doa itu ya. Dihafal doa tersebut. Dan di dalam hadis yang lain ada keutamaan ya, yang lain lagi terkait menjawab azan. Ya. Terkait menjawab azan. Mengatakan seperti yang di katakan oleh muadzin. Nah. Baik. Yani seingat saya ada jaminan masuk ke dalam al-jannah manakala kita menjawab seperti yang dikatakan muadzin dari kalbu kita. Ya, betul-betul. Jadi menjawabnya Allahu Akbar, ya kita katakan Allahu Akbar, tapi memang dari kalbu kita. Ya. Nah, kalau kita betul-betul meresapi apa yang dibaca ya seperti yang dikumandangkan muadzin, maka ada jaminan masuk ke dalam al-jannah. Itu yang saya ingat dari hadis yang lain. Khamisan yang kelima, an naj'ala li kulli waladin firashan mustaqillan idza amkana wa illa falihafan mustaqillan wal afdal takhsisu ghurfatin lil banat wa ghurfatin lil banin wa dhalika hifdhan li akhlaqihim wa sihhatihim. Kemudian terkait bab adab dan akhlak ini dalam bab ya tidur ya, an naj'ala likulli waladin firasyan, kita jadikan, kita buat tiap anak diusahakan ada firasy ya, ada kasur tersendiri ya, sama kasur di sini tempat tidur. Katil ya, ada katil tersendiri masing-masing dari anak tersebut, mustaqillan in amkan, bila memungkinkan, yakni ada kemampuan kita membeli, maka masing-masing tersendiri, laki-laki 1, 2, 3 masing-masing tersendiri. Wa illa, kalau tidak memungkinkan ya, mungkin juga terkait dengan kemampuan untuk membeli ya, maka falihafan mustaqillan, maka selimut tersendiri. Selimut sama. Sama. Selimut tersendiri. Ya. Ketika tidak memungkinkan untuk memberikan kasur atau katil secara tersendiri, ya. Wal afdal takhsis ghurfah lil banat. Lebih utama lagi untuk anak-anak perempuan ya. Yang perempuan kita berikan yakni ghurfah ya, kamar tersendiri. Kalau kamar sama juga. Bilik tersendiri. Kita khususkan bilik tersendiri untuk anak-anak perempuan. Wa ghurfah lil banin, dan bilik tersendiri untuk yang laki-laki ya. Masing-masing pada bilik mereka. Wadzalika hifdhan li akhlaqihim wa sihhatihim, dan hal itu demi menjaga akhlak mereka dan kesehatan mereka ya. Baik, dan Nabi juga mengatakan farriqu bainahum fil madaji ya. Pisahkan tempat tidur mereka. Kemudian selanjutnya sadisan, yang keenam, ta'widuhu alla yarmiyal awsah fit tariq, biasakan mereka untuk tidak membuang ya sampah ya di jalan ya. Sampah sama sampah ya, jangan membuang sampah sembarangan di jalan, masing-masing di tempat sampah, biasakan seperti itu. Wan yarfa ma yu'dhi anhu, bahkan kalau ada yang mengganggu sampah yang mungkin semacam mungkin kulit pisang ya kan, terkadang membuat orang terpleset jatuh, atau mungkin batu di tengah jalan atau apalah yang mengganggu, justru diambil dan dibuang. Jadi kita bukan membuang ya dan mengganggu, tapi kita justru mengambil dan menyelamatkan orang, begitu. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Ya. Wa adnaha apa? Imatatul adha 'anil tariq, yang paling rendahnya keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan itu. Di antaranya sampah itu, yang kadang mengganggu dan bisa mengakibatkan kemalangan seseorang. Ya, kita buat, ya kita ambil, kita buang ke tempat yang di tempat sampah atau yang lain yang tidak mengganggu. Begitu. Nah, terkadang bahkan seperti dalam sebagian hadis, seseorang diampuni dosanya karena hal seperti itu. Ya. Yang dianggap oleh orang hal sepele, hal yang ringan, remeh. Namun subhanallah, dalam suatu hadis seseorang disebutkan di situ diampuni dosanya karena sebab itu. Jadi kita enggak boleh menyepelekan atau menganggap remeh suatu amal yang baik, ya. Sabian yang ketujuh, at-tahdzir min rifaqis su', wa muraqabatuhum minal wuquf fis syawari'. Bagi orang tua, kewajiban orang tua juga adalah tahdzir min rifaqis su', memperingatkan, ya, melarang anak-anak itu dari teman-teman yang buruk. Ya. Peringatkan dan diingatkan anak-anak itu dari teman-teman yang buruk. Ya. Wa muraqabatuhum, terus diawasi. Perhatikan. Minal wuquf fis syawari'. Ya, duduk-duduk di pinggir jalan bersama orang-orang semacam itu jangan sampai. Ya. Kenapa? Karena teman-teman yang buruk ini menjadi salah satu sebab utama anak-anak bergeser dari fitrahnya. Ya. Kata orang Arab, sahib, sahib, ya. Sahib, sahib itu teman, sahib itu menyeret, ya. Dia akan membawa temannya kepada kebiasaan mereka. Kalau teman-temannya buruk, dia akan menyeret kepada perbuatan buruk. Yashab, sahib, akan menyeret kepada perbuatan yang buruk. Dan Nabi SAW dalam hadis menyebutkan, ya kan, mathalu al-jalis as-su' kana fi khilkir. Ya. Permisalan, mathalu permisalan atau contoh al-jalis as-su' teman yang buruk adalah kana fi khilkir, seperti pandai besi, ya, yang buat pisau, tukang besi. Ya. Imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Jadi kalau kamu dekat dengannya, dia akan membuat terbakarnya pakaianmu. Kamu dekat-dekat, ini percikan apinya kena pakaian nanti. Ya. Atau tajida minhu rihan khabitha. Kamu akan dapat darinya, ya, bau yang, ya, bau keringat, bau asap, ya kan? Bau-bau yang tidak sedap semua. Tidak ada baiknya. Nah, teman buruk ibaratnya semacam itu. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla sudah memperingatkan, ya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian punya kecondongan kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Nanti akan menimpa kamu an-nar, api neraka. Ya. Jadi jangan sampai kita condong saja, enggak boleh, apalagi kita berteman dengan mereka. Sebaliknya di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang yang shadiq, yang jujur, yang baik kalian. Nah, anak-anak kita harus kita monitor, kita awasi, kita perhatikan. Siapa teman dia? Jangan kita enggak mau tahu, tutup mata, jangan. Kita harus lihat. Ya, dia berteman dengan siapa. Nah, zaman sekarang pertemanan bukan hanya di jalan, ya. Pertemanan melalui handphone nih sekarang, medsos. Ini pertemanan yang sangat berbahaya justru. Ini antar negara, antar, ya kan. Tahu-tahu berteman dengan orang barat lagi. Ya, melalui medsos. Ya. Nah, jadi kita harus perhatikan nih bab pertemanan anak-anak kita, ya. Baik pertemanan di medsos maupun pertemanan di alam nyata ini, ya, maya atau nyata, semuanya harus kita perhatikan. Kemudian yang kedelapan, at-taslim 'alal auladi fil baiti wasyari' was-saff. Bilafzi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengajarkan salam, ya. Jadi kita sendiri kepada anak-anak juga ucapkan salam. Jangan ucapkan salam kepada orang-orang yang sudah besar saja, yang dewasa. Anak-anak kecil semacam gak dianggap. Anak kecil gak perlu salam. Tidak. Anak kecil pun kita salam kepada mereka. Dan Nabi juga melakukan itu. Ya, bahkan Nabi bukan hanya salam, ya kan. Nabi bahkan ya bercakap dengan anak-anak kecil. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nuwair, ya kan? Ada anak kecil yang sedang sedih. Ya. Nabi apa? berkata kepadanya Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Nugair itu burung, burung yang kecil. Apa yang sedang dilakukan? Ya, kau punya burung sedang apa? Ya sedih, burungnya mati. Ya, Nabi menghibur dia. Nah, di sini ternyata Nabi SAW ya, punya perhatian dengan anak-anak kecil. Ya, beliau salam kepada mereka. Bahkan suatu saat beliau dengan anak perempuan yang kecil dipegang tangannya, lalu anak perempuan itu menarik tangan beliau, dan beliau terus ikuti kemana anak itu pergi. Ya, luar biasa. Ya. Artinya, Nabi SAW ya, tidak menganggap ini bab yang remeh, yang sepele, yang justru beliau memperhatikan bab ini. Ya. Tausiyah yang ke-9, tausiyatul walad bil ihsan ilal jiran wa adami idza'ihim. Tausiyatul walad bil ihsan ilal jiran, berpesan kepada anak-anak itu, yakni mengajarkan, mendidik mereka untuk berbuat baik kepada tetangga, ya. Wa adami idza'ihim, dan tidak mengganggu tetangga. Nah, kita manusia ini ya, hidup dimanapun secara umum ada tetangga kita, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya ada. Ada rumah, ada walhasil tetangga kita di kanan kiri kita. Nah, anak-anak kita, kita ajari, kita didik mereka untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan kita tahu bahwa ini adalah termasuk daripada keimanan, ya. Mangkan yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangga. Dalam hadis yang lain, fala yu'zi jarah, jangan dia mengganggu tetangga. Ya. Di dalam hadis yang lain, kalau ada yang mengganggu tetangga, tetangga merasa tidak aman darinya, Nabi katakan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Sampai 3 kali. Demi Allah dia tidak beriman. Tidak beriman. Demi Allah dia. Siapa itu? Seseorang yang tetangganya gak merasa aman dari dia. Khawatir. Kalau saya pergi, aduh gimana itu rumah saya itu. Apa yang akan dia lakukan? Ya. Nah, tetangga yang seperti ini tidak membuat rasa aman pada tetangga yang lain. Ini dalam Islam dikatakan la yu'min. Bukan orang beriman. Nah, karena itu anak-anak kita harus sejak kecil kita latih untuk baik kepada tetangga, tidak mengganggu tetangga, ya. Begitu. Yang ke-10, ta'widul walad ikram adh-dhaif wa ihtiramahum wa taqdim adh-dhiyafa lahu. Membiasakan anak-anak supaya ikramul dhaif. Ikramul dhaif yakni memuliakan dhaif. Dhaif yakni tamu, ya, tetamu. Memuliakan tetamu. Wa ihtiram, menghormati mereka, dan taqdim adh-dhiyafah, memberikan dhiyafah. Dhiyafah itu ya jamuan untuk tamu, ya. Jadi kita didik anak kita misalnya membawa minuman, air ke apa, kepada tamu, membawa makanan ke tamu. Kita ajari anak-anak kita untuk melakukannya. Ya, jadi bukan hanya kita sebagai orang tua, kita sudah mengerti orang tua. Ya. Tapi bagaimana kita mendidik anak-anak kita juga dengan cara seperti itu. Bukan hanya kita yang berbuat, tapi ini dalam bab pendidikan. Ya, membiasakan agar anak-anak itu juga mengerti. Ini tamu, harus dihormati, harus diberikan kepadanya apa yang kita punya, ya, dari misalnya makanan, minuman, dan seterusnya. Ya, dan kita juga mendapati dalam hadis Nabi SAW, ini juga bagian daripada iman. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Jadi anak-anak kita pun harus mengerti hal tersebut. Ya. Di sebagian tradisi di Arab sana ya, ya itu selalu anak-anak kalau yang masih dengan tradisi itu dia yang membawa itu minuman ya dan menyuguhkan kepada tamu-tamu dan dia berhenti nunggu kalau kurang ya diambilkan lagi minum lagi terus dia berdiri. Nah itu salah satu contoh saja. Nggak mesti persis seperti itu sama, namun intinya adalah bagaimana anak itu juga terbiasa memuliakan tamunya begitu. Baik, mungkin sampai di sini dulu sesi keempat ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya pada asar. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.